Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu jalla fi ulah, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, diriwayatkan sebuah hadis oleh Imam Al-Hakim dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah wa akhiru ma yabqa min dinihim as-salah wa rubba musallin la khalaqa lahu indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang pertama kali diangkat dari manusia oleh Allah adalah perkara amanah, yakni di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat sifat amanah dari manusia. Yakni kebanyakan manusia sudah melupakan, tidak peduli dengan amanah. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwa akan datang satu masa di mana orang yang jujur dianggap berdusta dan seorang pendusta dianggap jujur. Yani amanah sudah diangkat oleh Allah Azza wa Jal. Dan hal yang terakhir tersisa dari agama mereka adalah perkara sholat. Hal yang terakhir tersisa dari agama manusia, yani kaum muslimin, adalah perkara sholat. Warubba musallin la khalaqa lahu indallah. Namun kata beliau, boleh jadi seorang yang sholat itu tidak mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Boleh jadi orang yang sholat itu tidak mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya memperhatikan perkara kehusyuan dalam sholat. Sebab besarnya pahala atau sedikitnya pahala sholat tergantung kehusyuan seorang yang mengerjakannya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kehusyuan dalam sholat itu berbeda dengan at-tuma'ninah. Kata para ulama, at-tuma'ninah nanti akan kita terangkan juga termasuk rukun sholat. Kalau tuma'ninah ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Berbeda dengan khusyuk, kehusyuan dalam sholat, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, hukumnya adalah sunnatun mustahabbah, tidak sampai kepada rukun ataukah kewajiban sholat. Dalam artian seorang yang tidak khusyuk boleh jadi atau sholatnya sah namun pahalanya berkurang, ya. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasalam tadi, hadis yang kita baca, boleh jadi seorang itu sholat tidak mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena tidak khusyuk dalam sholatnya. Lalu perbedaannya apa? Khusyuk adalah ketenangan hati ya, ketenangan hati dan anggota badan. Hatinya tenang, anggota badannya juga tenang dalam mengerjakan sholat. Adapun tuma'nina adalah mengerjakan rukun-rukun sholat dengan sempurna. Ini tuma'nina, mengerjakan rukun-rukun sholat dengan sempurna. Ya, berdirinya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Ini tuma'nina. Oleh karenanya hadis yang mungkin pernah kita dengarkan, kisah seorang yang sholat di hadapan atau di kehadiran Nabi. Orang ini sholat, selesai sholat kata Nabi, irji' fasolli, ulangi sholatmu. Dia ulangi, selesai dikatakan lagi, irji' fasolli, kembali ulangi sholatmu, sampai 3 kali. Ya, maka Nabi SAW mengajarinya, kalau engkau sholat berdiri, maka sempurnakan berdirimu, membaca Al-Fatihah dan surat setelahnya. Ketika ruku, sempurnakan ruku, jangan belum sempurna ruku sudah bangkit, ya, iktidal. Ketika sujud, sempurnakan sujud. Yang tidak sempurna adalah belum sempurna sujudnya, dia sudah bangkit duduk. Ya. Ini berarti tidak tuma'nina. Para ulama lain menjelaskan kalau tuma'nina, dianggap seorang itu tuma'nina, ya, dalam gerakan sholat adalah dia sempat membaca bacaan yang wajib. Ya. Misalkan ketika berdiri sempat menyelesaikan Al-Fatihah. Ketika ruku sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim, minimal 1 zikir yang wajib. Naam, itu tuma'nina. Fa barakallahu fikum. Hadis yang kita baca tadi menunjukkan pentingnya perkara sholat. Ditambah lagi hadis yang sebelumnya kita baca terkait rukun yang pertama dari rukun sholat adalah berdiri. Rukun yang pertama dari rukun sholat adalah berdiri dalam sholat yang wajib bagi yang mampu. Hadisnya hadis Imran ibni Husain. Kata Nabi SAW, salli qa'iman, fa'illam tastati' faqa'idan, fa'illam tastati' fa'alajan. Salatlah kamu dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, sakit atau semisalnya, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati' fa ala janbin. Dan jika engkau tidak mampu salat sambil duduk, salatlah di atas lambung kanan ataukah kiri. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya perkara salat. Sampai-sampai orang yang sakit tetap diperintahkan untuk mengerjakan salat selama akalnya masih sehat, selama akalnya masih normal. Bahkan dalam keadaan perang juga tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian merasa takut, merasa khawatir dalam peperangan mengerjakan sholat, khawatir diserang musuh, maka kerjakanlah sholat walaupun sambil berkendaraan, walaupun sambil berlari, ya. Ini kalau memang kondisinya benar-benar tidak bisa mengerjakan sholat dengan semestinya. Bahkan para ulama menyebutkan diperbolehkan ketika perang itu berkecamuk, sulit untuk mengerjakan sholat dengan semestinya, seorang mengerjakan sholat 1 rakaat, ya. Boleh mengerjakan sholat 1 rakaat. Di pembahasan yang disebut oleh para ulama salah satu pendapat yang ada. Walaupun ada yang berpendapat tidak diperbolehkan satu rakaat. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari sini jangan sampai kita seorang muslim dan muslimah mengabaikan perkara salat, bahkan itu merupakan pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Berkaitan dengan rukun yang pertama dari rukun salat adalah berdiri. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fa illam tastati' fa qa'idan, jika engkau tidak mampu maka kerjakan salat sambil duduk. Ya. Disebutkan oleh para ulama satu pembahasan bagaimana keadaannya kalau seorang itu tidak bisa berdiri kecuali dengan bersandar, kecuali dengan berpegangan ke tongkat, ya. Apakah baginya wajib berdiri dengan bersandar atau dengan memegang tongkat atau semisalnya? Dia mampu berdiri tetapi dengan bantuan alat, ya. Dalam hal ini ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan dia wajib tetap harus berdiri, tetap harus berdiri. Karena itulah kemampuannya, dia mampu dengan tongkat, dia mampu dengan bersandar ke tembok misalkan, harus dilakukan terlebih dahulu, jangan langsung sholat dengan duduk. Pendapat yang lain menyebutkan diperbolehkan baginya untuk langsung duduk, ya. Walaupun dia bisa kalau dipaksa menggunakan tongkat bersandar ke tembok, ya, dia bisa berdiri, tetapi itu hal yang memberatkan baginya. Naam. Dan inilah pendapat yang lebih rajih, wallahu alam. Diperbolehkan baginya untuk langsung sholat mengerjakan sambil duduk. Diperbolehkan baginya mengerjakan sholat langsung sambil duduk. Lalu bagaimana duduk ketika sholat? Tata caranya adalah dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Aisyah, kata beliau radhiyallahu anha, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil bersila, duduk bersila, mutarabbian. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan seorang yang salat sambil duduk itu disunnahkan untuk bersila, duduknya duduk bersila. Namun hukumnya tidak wajib, ya. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari Al-Musayyib wa Urwah, lam yasbut fil kaifiyati hadisun fayajlisu kaifa syaa. Kata Imam Sa'id Ibnu Al-Musayyib, tidak ada hadis yang datang secara khusus menjelaskan tata cara sholat sambil duduk. Tidak ada hadis yang datang menjelaskan secara khusus sholat sambil duduk. Fayajlisu kaifa syaa. Maka seorang itu diperbolehkan duduk bagaimana yang dia inginkan, bagaimana yang membuatnya mudah atau yang mudah baginya, mau duduk bersila ataukah yang lainnya. Naam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa illam tastati' fa ala janb. Jika engkau tidak dapat salat sambil duduk, maka salatlah ala janbin, ala janbin itu artinya di atas lambung. Jadi sholatnya miring, ya. Tidur di atas lambung kanan atau lambung kiri. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, idza sabata hadza fal mustahabbu an yusalli ala janbihil ayman fa in shalla ala al aysar jaza. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yu'ayyin janban bi ainihi wa li annahu yastaqbilul qiblata ala ayyil janbaini kana. Kata Imam Ibnu Qudamah, yang dianjurkan bagi seorang yang sholat sambil berbaring di atas lambung kanan, ini yang dianjurkan di atas lambung kanan, tetapi diperbolehkan juga di atas lambung kiri, ya. Jadi orang yang sakit misalkan dia tidak bisa duduk, dia hanya bisa berbaring, sholatnya sambil tidur, maka diusahakan terlebih dahulu berbaring di atas lambung kanannya atau lambung kirinya, terserah milih yang mana. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak menentukan secara khusus. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tidak menentukan. Akan tetapi hendaklah dia menghadap kiblat. Hendaklah dia menghadap kiblat. Wajah dan tubuhnya itu menghadap kiblat. Baik berbaring di atas lambung kanan ataukah di lambung kiri. Yang diusahakan terlebih dahulu wajah dan tubuhnya menghadap kiblat. Inilah tahapannya, ya. Pertama, sholat sambil berdiri. Kalau tidak mampu baru duduk. Kalau tidak mampu baru sholat di atas pembaringannya, yaitu berbaring di atas lambung kanan atau lambung kiri dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Wajah dan tubuhnya ke arah kiblat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', fa idza kana la yastati'u sholata 'ala janbihi shalla mustalqiyan wa rijlahu ila al-qiblati. Jika dia tidak mampu sholat di atas lambung kanan atau lambung kirinya, berat dia memiringkan badannya, maka boleh baginya sholat dalam keadaan berbaring atau terlentang, ya, berbaring di atas punggungnya. Warijalahu ilal kiblah, dan kedua kakinya mengarah ke kiblat. Ini yang harus diperhatikan barakallahu fikum. Seorang yang sakit, ya, tahapan-tahapannya. Jadi jangan bermudah-mudahan, misalkan bisa sholat sambil duduk, milih sholat sambil berbaring, sambil tidur misalkan. Ini tidak dibenarkan. Jadi perhatikan tahapannya terlebih dahulu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau memang berat baginya untuk tidur sambil miring ke kanan atau miring ke kiri, maka tidak mengapa berbaring dengan mengarahkan kedua kaki ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, mungkin tidak ada yang membantunya mengarahkan ke arah kiblat, fattaqullah mastata'tum, kerjakan sholat bagaimanapun kondisinya. Kalau memang dia tidak bisa menghadap kiblat, kemudian kata beliau, fa in istata'a as-sujud dunar ruku' sajada halas sujud wa auma'a bir ruku'. Ini berkaitan dengan sujud dan ruku' yang pernah kita jelaskan. Kalau memang seorang itu tidak mampu ruku' sebagaimana mestinya, tidak mampu sujud sebagaimana mestinya, auma'a bi ra'sihi, maka dia sholat dengan isyarat kepalanya. Jadi kalau ketika ruku kepalanya ditundukkan sedikit, ketika sujud kepalanya ditundukkan lebih ke bawah lagi, ya. Dan tidak perlu badannya ikut, tidak perlu badannya ikut, kecuali mungkin tanpa disengaja atau tanpa diinginkan, ya, otomatis terikut sedikit badan menunduk, ya. Naam. Kemudian fa in kana la yastati'ul ima'a bi ra'sihi fi ruku'i was-sujudi. Pembahasan yang berikutnya, apabila seorang itu tidak mampu ruku' dan sujud dengan isyarat kepala, mungkin dia sakit yang sangat, ya, merasa pusing atau semisalnya, dengan kepala pun dia tidak mampu, sangat berat. Bagaimana hukumnya? Dalam hal ini ada tiga pendapat. Ya, misalkan orang yang sangat parah sakitnya, dia sudah berbaring di atas pembaringan, ya, dengan isyarat kepala pun berat baginya. Ada tiga pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, pendapat dari pengikut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, yang dia lakukan adalah ketika ruku menutup matanya tetapi tidak sempurna, ya. Ketika sujud dipejamkan matanya. Ini pendapat yang pertama. Jadi caranya bagaimana kalau sudah tidak bisa dengan kepala? Pendapat yang pertama mengatakan dengan isyarat mata. Ketika ruku matanya hampir dipejamkan tapi tidak dipejamkan, ketika sujud dengan memejamkan mata. Kalau sudah tidak mampu dengan isyarat mata, maka tidak ada kewajiban sholat. Maka tidak ada kewajiban sholat. Pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Hanafiyah, pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. As-salatu taskutu anhu, sholat itu gugur kewajiban darinya, ya. Yang sudah tidak bisa mengisyaratkan dengan kepala, maka tidak ada kewajiban sholat. Ini pendapat yang kedua dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat dari Ba'dul Hanabilah, pendapat dari sebagian pengikut Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat yang ketiga adalah kata Syekh Ibnu Utsaimin, shalla biqalbihi wala taskutu anhu shalah ala sahih wala yalzamuhu al-ima'u bi'ainihi wala bi'usbu'ihi li'adami ad-dalili. Wa ma'na yusalli biqalbihi ayyanwir ruku'a was-sujuda wal-qiyama wal-qu'uda biqalbihi wa likulli imri'in ma nawa. Pendapat yang ketiga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah seorang yang tidak mampu mengisyaratkan dengan kepalanya, cukup baginya meniatkan dalam hati. Cukup baginya meniatkan dalam hati. Jadi dalam hatinya dia berniat takbiratul ihram. Dia kemudian kalau masih bisa mengucapkan zikir, membaca Al-Fatihah dengan lisannya, membaca surat, kemudian meniatkan bertakbir ruku, meniatkan ruku, lalu membaca doa ruku, meniatkan bangkit dari ruku, lalu membaca doa bangkit dari ruku, ya, dan seterusnya sampai salam dengan niat. Kenapa? Karena sholat itu terdiri dari tiga perkara. Lianna sholah, karena sholat terdiri dari tiga perkara. Pertama, aqwalun, ucapan-ucapan atau zikir-zikir. Yang kedua, wa'af'alun, gerakan-gerakan tubuh, ya. Yang ketiga, waniyatun, dan niat. Sholat terdiri dari tiga perkara. Ada zikir, ucapan lisan, ada gerakan tubuh, dan ada niat dalam hati. Apabila salah satunya tidak bisa dikerjakan, maka kerjakan yang lainnya. Gerakan tubuhnya sudah lumpuh misalkan, tidak bisa walaupun dengan isyarat kepala, ya, masih ada niat, dia bisa berniat. Itu yang dilakukan karena akalnya masih sehat, masih bisa dia berniat. Ucapan, masih bisa berbicara, masih bisa mengucapkan zikir, maka lakukan. Itu yang dia kerjakan, ya. Kalau ketiga-tiganya sudah tidak ada, baru gugur kewajiban sholat, ya. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, seorang yang sakit parah, ya, sudah hilang akalnya, tidak bisa lagi bergerak atau berucap, akalnya sudah tidak normal, tidak bisa dia berniat, ini baru yang digugurkan kewajiban sholat darinya. Naam. Fa barakallahu fikum, kata beliau, tidak ada dalil yang mengharuskan isyarat dengan mata atau isyarat dengan telunjuk jari jemari. Tidak ada dalil yang menunjukkan isyarat dengan kedua mata atau isyarat dengan jari jemari, ya. Maka ini yang rajih, pendapat yang ketiga, keadaan seorang yang sholat yang tidak mampu lagi sholat sebagaimana mestinya. Fa barakallahu fikum, ini rukun yang pertama dari rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian kata Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang kedua dari rukun sholat adalah mengucapkan atau melakukan takbiratul ihram. Wahiyya qawlu Allahu Akbar la yujzi'uhu ghairaha. Disebutkan dalam fikih al-muyassar, takbiratul ihram maksudnya adalah mengucapkan di awal kali sholat Allahu Akbar. Tidak sah selain ucapan tersebut, selain kalimat Allahu Akbar. Apa hadisnya? Hadisnya, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW membimbing orang yang keliru sholatnya, kata Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir, jika engkau mengerjakan sholat maka pertama kali bertakbirlah, takbiratul ihram. Dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi SAW, tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslim. Sholat itu diharamkan dengan ucapan takbir, yakni diharamkan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Ketika sudah takbiratul ihram, diharamkan melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Dan dihalalkan kembali ketika at-taslim, ketika telah mengucapkan assalam. Ucapan takbir, ini yang perlu diperhatikan, adalah dengan memendekkan huruf ba, Allahu Akbar, jangan sampai dipanjangkan. Ya. Apakah dipanjangkan pada lafaz lafdzul jalalah Allahu Akbar? Ini artinya beda. Ini pertanyaan. Kalau dipanjangkan Allahu artinya apakah Allah itu maha besar? Fatal, ya. Bisa rusak salatnya. Jadi jangan dibaca panjang pada pertama kalinya, Allahu Akbar. Demikian juga pada Akbar, kalau dipanjangkan Akbar, ya, itu artinya adalah At-Toblu, jamak dari Kabarun, artinya At-Toblu, beduk atau gendang, alat musik, ya. Itu kalau dipanjangkan Akbar. Ini yang perlu diperhatikan. Panjang pendeknya, salah panjang pendeknya bisa fatal artinya. Disebutkan oleh para ulama, ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, itu ada tiga keadaan. Diperbolehkan ma'at takbir, mengangkat kedua tangan diperbolehkan bersamaan mengucapkan Allahu Akbar. Keadaan yang kedua, ar-raf'u qabla at-takbir, diperbolehkan juga mengangkat tangan terlebih dahulu baru mengucapkan takbir. Keadaan yang ketiga, ar-raf'u ba'da at-takbir. Mengucapkan takbir terlebih dahulu baru mengangkat kedua tangan. Ada tiga keadaan dalam hal ini. Dan yang perlu diingatkan oleh atau yang diingatkan oleh para ulama, bagi seorang yang masbuk terlambat sholat atau terlambat masuk ke dalam jamaah sholat, perhatikan takbir atau ihram. Misalkan ketika imam rukuk, jangan sampai dia atau orang itu langsung mengucapkan takbir rukuk sebelum takbir atau ihram, tidak sah sholatnya. Ya, takbir atau ihram rukun sholat. Demikian juga jangan sampai mengucapkan takbiratul ihram tidak dalam kondisi berdiri. Datang langsung gerakan ke arah ruku. Jadi mengucapkan takbirnya ketika mendekati posisi ruku. Ini tidak sah. Takbiratul ihram dilakukan ketika berdiri. Ya. Jadi perhatikan terlebih dahulu posisi kita ketika terlambat sholat. Takbiratul ihram terlebih apabila imam sedang ruku, biasanya seorang itu terburu-buru. Ya. Takbiratul ihram ketika berdiri baru ruku. Ya. Walaupun diperbolehkan kata para ulama menggabungkan antara dua niat. Jadi dia meniatkan takbiratul ihram dan meniatkan takbir untuk ruku. Ini diperbolehkan. Misalkan dia masuk ke masjid, imam sedang ruku. Dia berdiri mengucapkan satu kali takbir Allahu Akbar, meniatkan untuk takbiratul ihram dan untuk takbir ruku. Maka insyaallah ini tidak mengapa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan takbiratul ihram yang disebut sebagai rukun itu adalah ucapan takbir Allahu Akbar, bukan mengangkat kedua tangan atau meletakkan di atas dada. Ya, ini nanti akan kita bahas, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, mustahab bukan wajib, ataukah rukun. Jadi yang rukun adalah mengucapkan takbiratul ihram. Misalkan seorang terpaksa kedua tangannya tidak bisa melakukan gerakan takbir yang seperti dilakukan oleh yang lain. Misalkan dia harus menggendong anaknya, ya, masuk ke dalam sholat dalam kondisi menggendong anaknya, ya, dengan kedua tangan, maka boleh baginya hanya mengucapkan Allahu Akbar, tangannya tidak ikut mengangkat, ya, tangannya tidak ikut mengangkat, sholatnya sah karena mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah mustahab. Yang rukun adalah ucapan takbiratul ihram. Rukun yang berikutnya, rukun yang ketiga dari rukun sholat adalah qiraatul fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini bagi seorang yang munfarid, orang yang sholat sendirian, dan bagi imam, ya. Hukum membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun sholat. adalah rukun dari rukun salat. Adapun membaca surat Al-Fatihah bagi makmum, pembahasan yang telah diperselisihkan oleh para ulama sejak lama, ya. Apa hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum? Apakah sampai kepada hukum rukun salat, ataukah kewajiban salat, ataukah tidak sampai demikian? Ada tiga pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, makmum tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah, tidak wajib dalam artian sunnah. Apakah itu sholat sirriyah ataukah jahriyah? Apakah itu sholat yang bacaannya dilirihkan, sholat duhur dan asar, ataukah sholat yang bacaannya dikeraskan? Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Pendapat yang pertama ini adalah pendapat dari Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam dalam sholatnya, yakni dia bermakmum, menjadi makmum, maka bacaan imam adalah bacaan baginya, yakni telah dicukupi oleh imam, tidak wajib lagi bagi makmum. Pendapat yang kedua adalah makmum membaca surat Al-Fatihah pada sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaan. Nah, ini masing-masing membaca surat Al-Fatihah. Adapun pada sholat yang jahriyah, yang bacaannya dikeraskan, maka cukup dengan bacaan imam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat dari Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Ahmad dan yang lainnya. Pendapat yang ketiga adalah wajib bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah baik pada sholat sirriyah, sholat yang dikecilkan, dilirihkan bacaan, ataukah dalam sholat jahriyah. Hukumnya wajib. Jadi imam wajib, makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat dari Imam Auza'i, Abu Tsaur dan yang lainnya, dan dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dipilih juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahumullah. Dan yang ketiga ini yang wallahu alam pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi hukumnya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, sama seperti imam. Hanya saja ada beberapa kondisi yang dikecualikan. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, wa yustasna min dalika al-masbuqu idza adraka al-imama raqian. Dikecualikan, yakni kewajibannya itu gugur, ya, tidak lagi wajib bagi seorang yang masbuk dan mendapati imam sedang rukuk. Seorang yang masbuk, ya, terlambat lalu mendapati imam sedang rukuk, maka baginya adalah langsung rukuk bersama imam dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah saat itu pada rakaat tersebut. Atau ini kondisi yang kedua, kondisi yang dikecualikan, ada raka min qiyamihi malam yatamakkan ma'ahu min qira'atil Fatihah, atau yang orang yang masbuk itu mendapati berdiri bersama imam, dia mendapati berdiri bersama imam dalam keadaan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Jadi kondisi yang kedua, dia mendapatkan imam masih berdiri, baru membaca misalkan Maliki Yaumiddin, imam telah rukuk. Tidak cukup waktu kalau dia menyelesaikan Al-Fatihah. Maka ini kondisi yang kedua, diperbolehkan juga baginya langsung ikut rukuk dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Sehingga dari sini kesalahan dari sebagian masyarakat kita, terkadang mereka sengaja ya menyelesaikan Al-Fatihahnya. Jadi ketika masuk membaca Al-Fatihah belum selesai, imam ruku tidak ikut ruku. Imam bangkit dari ruku, dia baru ruku. Ya. Terlambat dan tidak menambah sholatnya. Nah, ini sebuah kesalahan. Kemudian kondisi yang ketiga, wa kadal ma'mumu fil jahriyah. Kondisi yang ketiga, seorang makmum atau kondisi makmum pada sholat jahriyah, sholat yang dikeraskan bacaan, gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Yustasna min qira'atiha, lakin lau qara'aha fi sakatatil imam, fa inna dalika aula akhdan bil akhwat. Kata penulis kitab Al-Fiqhul Muyassar, ya, makmum juga tidak diwajibkan membaca Al-Fatihah pada kondisi imam membaca dengan suara yang keras, walaupun dianjurkan tetap membaca pada kondisi imam-imam sedang diam, dalam rangka mengambil sikap berhati-hati. Fa barakallahu fikum, yang disebutkan oleh para ulama ini atau sebagian para ulama, kondisi-kondisi dikecualikan dari kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum berdalilkan dengan hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Bakrah, dari sahabat Abu Bakrah, annahu raka'a qabla as-saffi, bahwa suatu ketika Abu Bakrah itu masuk ke masjid dalam keadaan Rasul sedang mengerjakan atau posisi sedang rukuk. Maka beliau segera takbir dan rukuk sebelum bergabung ke saf. Beliau masuk masjid, ya, melihat sudah rukuk atau sedang rukuk, maka beliau takbir, takbiratul ihram, lalu rukuk dan berjalan bergabung ke saf sambil posisi rukuk. Singkatnya, setelah sholat Nabi SAW bertanya, siapa yang terburu-buru tadi? Ya. Dijawab Abu Bakrah, saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambah semangatmu untuk mendapatkan kebaikan, dan jangan ulangi. Jangan ulangi maksudnya, yang rajih penafsiran para ulama, jangan ulangi terburu-buru, tergesa-gesa hadir ke dalam sholat. Hadir dalam keadaan tenang, jangan terburu-buru. Nah, kata para ulama, ya, tentu ini terjadi perbedaan penafsiran tentang hadis ini. Dan yang rajih bahwa zahir yang nampak dari hadis ini, Nabi SAW tidak meminta Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat, padahal beliau tidak mendapati membaca surat Al-Fatihah. Naam. Dan inilah yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Kondisi-kondisi di mana para makmum gugur dari mereka kewajiban membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat Abdul Razzaq, Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza adraktal imama raki'an faraqa'ta qabla an yarfa'a faqad adraqta." Apabila engkau mendapati imam posisi rukuk, lalu engkau rukuk bersamanya sebelum imam mengangkat kepalanya, faqad adrakta, berarti engkau telah dapat satu rakaat. Wa in rafa'a qabla an tarka'a faqad fatatska. Jika imam telah mengangkat kepalanya sebelum engkau sempat rukuk bersamanya, maka telah hilang darimu satu rakaat. Ya. Ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau mendapati imam rukuk, perhatikan, jika seorang itu mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Kalau tidak mendapati, belum sempat dia rukuk, imam sudah bangkit, maka tidak mendapati rakaat. Bagaimana kalau ragu? Disebutkan oleh para ulama, kalau seorang ragu tadi dapat atau tidak, maka hukum asalnya tidak mendapatkan. Hukum asalnya tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Dengan kata lain, dia harus menambah setelah selesai sholat. Taib, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini rukun yang ketiga dari rukun-rukun sholat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa irakumullah.